Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun dunia mata Allah ila tuhsuha. Kalau seandainya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Maka banyak-banyak kita bersyukur. Banyak-banyak kita beramal, karena syukur itu bukan hanya sekedar di lisan. Syukur itu bukan hanya sekedar di hati, namun juga syukur itu perlu untuk kita aplikasikan dalam amalan kita sehari-hari. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan sedikit berbicara, dan insyaallah antum mungkin sudah tahu semuanya topik yang akan kita bahas. Sebuah hal yang menjadi asas dasar dari seluruh perkara. Tidak ada satu perkara kecuali harus dibangun dengan hal ini. Entah itu urusan dunia dalam bidang apapun, terlebih-lebih urusan akhirat, urusan agama. Tidak ada orang yang bisa sukses, seseorang dalam urusan dunia, entah bidang medis, entah bidang teknik, entah bidang industri, pertanian, perdagangan, dan yang lain-lainnya, pasti butuh terhadap ilmu. Maka ilmu ini menjadi asas, menjadi fondasi yang luar biasanya. Ketika seorang ingin sukses dalam urusan dunia, mau tekun dan sabar, mau bersusah payah, bercapek-capek, berkorban raga, harta untuk kesuksesan dunia yang pada hakikatnya masih belum bisa dipastikan juga. Namun mau belajar mulai TK, bahkan sekarang mungkin sudah sebelum TK adanya apa? PAUD. Coba lihat, PAUD berapa tahun? Setahun, TK 2 tahun. Kemudian belajar SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini sudah 15 tahun. Belum lagi pendidikan tinggi universitas, kurang lebih 20 tahunan seorang belajar. Berapa harta yang dikeluarkan? Agar apa? Anaknya menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi orang yang sukses, dan yang lain-lainnya. Padahal urusannya dunia. Urusannya dunia. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim yang yakin dengan perkara yang ghaib, di antara perkara ghaib yaitu kehidupan akhirat, ya. Karena perkara ghaib ini, kita beriman dengan perkara yang ghaib ini merupakan ciri pertama orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Dalam ayat pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Kemudian disebutkan, Dzalikal Kitabul La Raiba Fih, Hudal Lil Muttaqin, sebagai petunjuk orang yang bertakwa. Kemudian siapa itu Al-Muttaqin? Ciri yang pertama disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Nah, ini ciri pertama orang yang orang atau ciri pertama al-muttaqi, orang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yakin dengan perkara ini. Nah, kalau kita yakin bahwa akhirat itu ada, jannah itu ada, surga itu ada, neraka itu ada, bahwa masing-masing nanti akan dihisab, masing-masing nanti akan dibangkitkan lagi, untuk kemudian masing-masing sesuai dengan amalannya akan tenggelam dalam lautan keringatnya di padang mahsyar. Ada yang setinggi leher, ada yang setinggi pusarnya, ada yang setinggi lututnya. Nah, huru-hara yaumul qiyamah, as-sirat, nanti akan melewati as-sirat. Banyak yang terjatuh, banyak yang melewati secara tertatih-tatih merangkak. Ada yang berlari kencang sukses seperti kuda, ada yang berlari secepat kilat. Maka akhirnya kita butuh terhadap sesuatu yang bisa mengantarkan agar kita sukses di akhir. Ya, ujung-ujungnya tadi, apa yang mau kita awal langkah pertama? Ya, berarti mencari tahu bagaimana sih sukses di akhirat. Ya kan? Berarti harus punya ilmu. Maka berbicara tentang keutamaan ilmu, karena sekarang kita berbicaranya akhirat ini, dunia harus kita cari, karena memang kita hidup di dunia. Namun ketika Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya, janganlah engkau melupakan bagian duniamu, ayat ini kan didahului dengan ayat yang sebelumnya. Banyak orang membawakan ayat ini untuk kemudian menghimbau orang untuk bekerja keras, untuk kemudian mencari nafkah yang bagus dan yang lainnya. Dengan berdalil ayat ini, kita jangan melupakan dunia, kita harus bekerja. Kemudian bawakan firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupakan bagian dunia. Maka kita katakan, iya betul, memang tidak salah. Orang butuh terhadap nafkah, orang hidup di dunia butuh terhadap materi. Namun jangan dilupakan, ayat ini didahului dengan ayat yang sebelumnya. Nah, seharusnya kita dalam menukil itu utuh. Ya. Ayat wala tansa nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan bagian duniamu, itu sebelumnya didahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wabtali fima ataka Allahu daral akhirah. Wabtali, carilah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fima ataka Allahu daral akhirah. Carilah perkara-perkara yang Allah berikan kepada engkau untuk bagian akhiratmu. Berarti perintah pertama itu mencari akhirat. Baru kemudian Allah ingin mengingatkan, ya, ketika kita berambisi atau ketika Allah perintahkan mencari akhirat, kemudian harapannya kaum muslimin berlomba-lomba untuk beribadah mencari akhirat, Allah ingatkan, tapi jangan kebablasan. Karena manusia, kalian wahai hamba, itu hidup dunia, maka berikan jatah dunia. Kemudian Allah sebutkan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan. Artinya apa? Prioritas utama adalah akhirat, baru kemudian dunia jangan dilupakan. Maka ilmu yang di situ menjadi asas dari segala perkara, terlebih perkara akhirat, ini pun dipahami oleh para pendahulu kita dalam umat Islam ini. Siapa mereka? Yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka paham betapa pentingnya perkara ilmu. Karena memang dengan ilmu ini Allah sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Allah tidak mempersaksikan bagi dirinya tentang uluhiyah, tentang kemanunggalan Allah, tentang tauhid uluhiyah Allah, bahwa itu zat yang Maha Esa dari kalangan makhluknya kecuali dua. Pertama, Allah mempersaksikan dirinya sendiri, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali Dia. Kemudian Allah sebutkan hanya dua dari kalangan makhluknya, wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, dua saja dari kalangan makhluknya yang Allah jadikan saksi tentang kemanunggalan Allah Subhanahu wa taala, keesaan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan ulul ilm, orang yang berilmu. Dan ilmu ini kalau sudah sampai kepada siapapun itu akan mengangkat derajatnya. Jangankan manusia, ya, hewan saja ini ketika sampai kepadanya ilmu, seekor hewan ketika tersentuh dengan ilmu, maka derajatnya itu berubah. Kita mengetahui Rasul alaihi salatu wassalam dalam beberapa hadisnya menyebutkan tentang hewan yang relatif teranggap hewan najis, dan memang betul najis, yaitu anjing. Maaf saja ya, hewan anjing. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat." Dalam hadis yang disebutkan, "Ulahunna bitturab." Apabila ada anjing walaba, apa namanya? Bukan anjing itu kalau di bejana kemudian minum, apa istilahnya? Menjilat atau meminum, seperti itu ya. Itu artinya walaba. Dalam salah satu bejana kalian, maka bejana itu kan menjadi najis, ya kan? Air liurnya. Maka Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bejana itu dicuci 7 kali, enggak cukup sekali, 2, 3, enggak cukup. Menunjukkan najisnya itu disebut ulama mughallab. Najis yang apa? Berat, besar. Nah, ini anjing. Ulahunna bitturab. Cucian yang pertama itu kasih tanah. Betapa najisnya, luar biasa. Ini anjing. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan, manik tanah kalban illa kalba saydin au zar'in naqasa min ujurihi kulla yaumin kira. Barang siapa yang memelihara anjing kecuali anjing pertanian ataupun anjing pemburu, ya, artinya apa, memelihara anjing biasa, ya, sudah sekedar ingin memelihara. Kata Rasulullah SAW, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, maka setiap harinya pahalanya itu berkurang sebesar kirat. Kirat itu sebesar gunung yang besar, gunung Uhud. Menunjukkan dalam hadis ini ada sebuah faedah apa? Kita dilarang untuk memelihara anjing. Nah, najis, ya, najis. Innal malaika, kata Rasulullah SAW lagi, innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalbun wasu'. Al-Qamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Sebenarnya malaikat tidak mau masuk ke dalam suatu rumah yang di situ ada anjing dan juga ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Anjing lagi, saya lagi anjing. Berarti kita tahu anjing itu hewan yang seperti itu. Namun ternyata ketika anjing ini menjadi anjing yang tersentuh dengan ilmu, ya, naik derajatnya. Berikutnya, yang tadi awalnya kalau sekedar memelihara itu anjing biasa, membikin pahala orang yang memeliharanya berkurang setiap harinya, setiap harinya. Itu sebesar pahalanya itu hilang satu gunung yang besar. Padahal kita itu butuh terhadap pahala. Dengan anjing berkurang. Dalam hadis yang tadi Rasulullah SAW sebutkan, diperkecualikan anjing apa? Anjing pertanian, ya, anjing berburu. Siapakah anjing pertanian dan anjing berburu ini? Anjing yang sudah terlatih, ya kan? Nah, anjingnya sudah memiliki ilmu yang sudah diajarkan. Coba lihat, anjing ketika kondisi sudah memiliki ilmu, mendapatkan pengajaran, diperkecualikan dari kehilangan pahala sebesar itu. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Qul uhilla lakumut thayyibat. Nah. Katakan dihalalkan bagi kalian seluruh makan yang thayyibat. Kemudian apa yang dihalalkan? Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkur ismallahi 'alaihi. Apa yang dihalalkan? At-tayyibat, seluruh makanan yang halal, yang baik. Kemudian juga apa? Apa-apa yang kalian ajarkan dari jawarih mukallabin. Hewan-hewan pemburu, anjing pemburu, ya, yang menangkap buruannya bagi kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, hewan yang seperti ini yang sudah kalian ajarkan, tu'allimuna hunna mimma 'allamakumullah, kalian ajarkan ilmu kepada hewan-hewan ini dari apa-apa yang Allah ajarkan. Hewan anjing dilatih gimana cara berburu, dilatih gimana caranya mendapatkan hewan buruan tidak dimakan oleh anjing tersebut, namun ditangkap, dikasihkan kepada tuannya. Sudah dapat ilmu, tahu anjing ini jadi anjing pemburu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi." Silakan kalian makan hewan buruan yang anjing tersebut berburu buat kalian. Jadi Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala yang berfirman. Yang di mana Allah itu ilmunya sangat lengkap, sangat luas, yang enggak akan mungkin namanya Al-Qur'an itu ada kekurangannya. Enggak akan mungkin Al-Qur'an itu akan menyembunyikan sesuatu yang perlu untuk dijelaskan. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum." Silakan kalian makan apa-apa yang ditangkap oleh anjing-anjing pemburu tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwa kita disuruh untuk mencuci dahulu. Artinya apa? Boleh setelah mereka menangkap hewan buruan tersebut, didatangkan kepada kita, silahkan makan, sembelih, masak dan yang lainnya. Padahal kita tahu anjing itu bagaimana menangkap hewan buruannya? Bagaimana anjing membawa hewan buruannya gimana? Nanti gigit di bawah. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwa air liur anjing pemburu itu mendapatkan rukhsah untuk tidak perlu dicuci. Artinya apa? Mau dicuci silahkan. Ketika tidak dicuci pun boleh. Nah, yang tadinya najis, jangankan langsung air yang kena saja bejananya dicuci 7 kali, ada juga tanah dicuci dengan tanah juga. Ketika anjing tersebut sudah punya ilmu, menjadi anjing yang terlatih, hilang hukum ini, naik derajatnya. Nah, ini anjing. Manusia dengan segala kelemahannya, namun dengan sebab ilmu, akhirnya derajatnya naik juga. Bukan hanya sekedar naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dunia pun tampak. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, ketika mendapatkan kabar dari burung hudhud bahwa di situ ada malaikat Saba, ratu Saba yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan nama Bilqis atau Balqis, walaupun penamaan ini sebenarnya tidak ada sanadnya yang sahih. Nah, penamaan dari kisah-kisah Israiliyat. Maka kemudian Nabi Sulaiman menginginkan untuk singgasananya ratu ini dibawa. Maka kemudian Nabi Sulaiman menyebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan munculkan dalam firman-Nya, qala ya ayyuhal malak ayyukum ya'ti bi arsyha qabla an ya'tuni muslimin. Wahai para pembesar. Ini Nabi Sulaiman mengadakan musyawarah dengan para pembesar kerajaannya. Nah, kemudian menanyakan, wahai para pembesar, ayyukum ya'ti bi arsyha, siapa di antara kalian yang mampu mendatangkan singgasana ratu tersebut? Qoblan ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang kepada aku dalam keadaan mereka berserah diri, menyerah. Nah, pentolannya dulu mau datangkan. Nah, singgasananya ratunya sekalian. Maka dalam firman yang berikutnya, qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqami wa inni alayhi laqawiyyun amin. Katanya ifrit dari kalangan jin. Ifrit ini jin yang luar biasa. Jin ifrit kemampuannya memang luar biasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sulaiman kelebihan dengan mampu menguasai seluruh makhluk, bahkan golongan jin pun, syaitan pun, atau manusia dan jin, hewan pun tunduk di bawah kuasa Sulaiman. Maka ketika ada sayembara ini, ifrit dari kalangan jin mengatakan, wahai Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana tersebut sebelum engkau berdiri dari tempatmu. Artinya luar biasa kemampuannya, ya kan? Nah, belum berdiri masih duduk, belum berdiri sudah ifrit ini mampu untuk mendatangkan. Kata ifrit, wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguhnya aku dalam perkara ini memang betul-betul mampu, memiliki kekuatan dan terpercaya. Enggak usah diragukan, wahai Sulaiman. Nah, kemudian siapa yang bisa mengalahkan jin ifrit ini? Sebutkan lagi dalam firman berikutnya, qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika basaru. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman berikutnya, berkata orang-orang atau berkata seorang yang dia memiliki ilmu Alkitab di sisinya, wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana tersebut sebelum kedipan matamu. Lebih cepat mana? Nah, duduk, bangun dengan tiba-tiba saja. Nah, ya kan? Disebut oleh para ulama, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa orang ini. Nah, namanya siapa? Dari mana? Bagaimana? Yang Allah sebutkan, qala allazi indahu ilmu minal kitab. Orang yang di sisinya memiliki ilmu Alkitab. Para ulama menyebutkan ayat ini ada sebuah dalil tentang keutamaan orang yang berilmu. Mengapa Allah yang disebutkan itu bukan orangnya namun sifatnya? Siapa orang ini? Orang yang memiliki ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ini jin. Jangan dengan jin, manusia. Kita sudah melihat kisahnya Adam. Ya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'aluna fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Fa'allama Adam al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah fa qala ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum ta'lamun. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. ya kisahnya bagaimana Allah menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi dari kalangan manusia. Malaikat tentu makhluk yang juga tidak memiliki ilmu ghaib, ilmunya terbatas, sebatas yang mereka ketahui. Mengatakan, ya Rab, apakah engkau ingin menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang suka menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi manusia? Tenang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Maka kemudian Allah ajarkan ada. Ya kan? Nah, Allah ajarkan Allah beri ilmu. Fa'allama Adam asma. Allah berikan ilmu. Kisahnya sudah kita ketahui bersama. Akhirnya para malaikat menyerah, ya, tidak mampu. Kemudian Adam oleh Allah setelah diajarkan diberi ilmu menyebutkan nama-nama tersebut. Akhirnya setelah itu para malaikat mengakui dan kemudian para malaikat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam dalam rangka bukan beribadah kepada Adam namun ihtiraman lahu. Ya, dalam rangka memuliakan Adam. Para malaikat sujud itu karena taat kepada Allah. Artinya beribadah kepada Allah, sujud kepada Adam, kepada Adam ini untuk memuliakan Adam. Luar biasa. Dengan sebab apa? Adam diberi ilmu. Akhirnya malaikat. Nah, luar biasa tentang ini. Tidak mengherankan. Akhirnya ya. Kalau kita sudah berbicara ilmu, gak cukup waktu semalam ini. Banyak keutamaannya. Banyak hal yang berkaitan dengan ilmu yang kalau dalam urusan dunia saja, itu pun seharusnya sudah menjadi pelecut kita. Ya, mana ada orang jadi dokter bisa sukses kalau nggak berilmu dahulu? Ilmu medis dikuasai ya kan? Nggak akan bisa. Nah, lantas mengapa dalam urusannya akhirat orang ini terkesan menggampangkan? Ada urusannya dunia luar biasa, subhanallah, semangatnya luar biasa. Cerdas semuanya, pintar. Tapi ada urusannya akhirat. Nah, coba kita perhatikan. Apa sih firman Allah surat pertama atau ayat pertama yang turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Nah, ikra. Bagaimana isinya? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Isinya tentang ilmu. Iqra, baca wahai. Wa Rasul alaihi wasallam enggak bisa membaca padahal. Namun Allah memerintahkan untuk ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, kemudian sampai pada firman-Nya apa? Allazi 'allama bil qalam. Allah yang mengajarkan kepada manusia dengan perantara Al-Qalam. Coba ayat-ayat pertama yang turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam berbicara tentang ilmu dan berbicara tentang alat untuk menguasai ilmu, yaitu Al-Qalam dengan menulis. Hal ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Bagaimana ayat-ayat pertama dalam Al-Quran yang turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau seorang yang ummi. Ummi artinya dia bisa membaca dan bisa menulis. Allah memerintahkan untuk ikra, untuk membaca. Salah satu wasilah juga, salah satu perantara juga apa? Untuk mendapatkan ilmu. Luar biasa ini. Hal ini dipahami oleh para sahabat. Hal ini bahkan bukan hanya para sahabat. Dari kalangan Nabi paham tentang keutamaan ilmu ini, ya. Yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, kalau ada urusannya agama, urusannya hadis, itu yang ilmu yang maksudnya ilmu agama. Karena ilmu agamilah yang mengantar kita kepada akhirat. Maka kata Rasul alaihi salatu wasalam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi orang tersebut pintu atau jalan menuju surga. Ini mereka para sahabat Rasulullah paham. Makanya mereka itu punya latar belakangnya apa sih para sahabat itu? Bukan orang yang paham-paham benar tentang dunia, ilmu dunia yang mereka biasa. Tapi itu banyak belahan bumi, timur dan barat mereka kuasai. Nah, pondasinya ilmu. Mereka belajar ilmu syar'i, ilmu agama, getol. Makanya dalam sebuah kisah Jabir, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari-nya bab al-khuruj fi talabil ilmi. Al-Imam Bukhari menyebutkan bab tentang permasalahan apa? Keluar rihlah. Ya, pergi dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kemudian Al-Imam Bukhari menyebutkan tentang kisah rihlahnya Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat dari kalangan Ansar. Bagaimana beliau radhiyallahu anhu datang kepada Abdullah bin Unais yang ada di negeri Syam untuk mencari sebuah hadis, Masirat Asy-Syahrin. Jabir bin Abdullah di negeri Madinah, Abdullah bin Unais di negeri Syam. Ini jaraknya ribuan kilometer. Padahal Jabir bin Abdullah itu sudah banyak hadis yang beliau dengar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Namun beliau terluput sebuah hadis yang ternyata hadisnya ada pada sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Unais, tinggal di negeri Syam. Sekarang Syam itu ada menjadi empat negara ya. Syam yang dahulu itu sekarang terbagi menjadi empat negara. Suriah, Palestina, Lebanon, Lebanon dan Yordania, Urdun. Nah, ini jaraknya luar biasa ribuan kilo. Satu hadis terluput, Jabir bin Abdullah mencari, berjalan, menyiapkan untanya, tunggangannya, bekalnya, pergi perjalanan sebulan untuk satu hadis. Mereka paham tentang keutamaan ilmu yang luar biasa. Mereka itu yang akhirnya jadi menguasai dunia sampai belahan timur sampai barat. Bahkan sebelum itu bukan hanya para sahabat yang paham tentang keutamaan ilmu. Nah, nabi yang mulia, nabi dari kalangan ulul azmi minar rusul, seorang rasul Bani Israel, Musa alaihi salam, suatu ketika bersama kaumnya, kemudian datang seorang kepada Musa alaihi salam seraya menanyakan, hal ahadun a'lamu minka, apakah itu ada seorang yang lebih berilmu daripada engkau wahai Musa? Maka jawab Musa dengan sebab ilmu yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam, lah ya, karena memang di Bani Israel ya Musa seorang rasul. Nah, maka Musa menjawab sebatas yang beliau ketahui. Kata Musa, enggak ada. Maka kemudian Allah menyampaikan, memberitahu, fa'auha ilaihi abdi khadir, ada di situ orang yang berilmu yang engkau tidak menguasai ilmunya, yaitu Khadir alaihi salam. Ya, kisah yang sudah kita ketahui. Bagaimana coba lihat, ketika akhirnya Musa mengetahui bahwa ternyata ada ilmu yang tidak dia kuasai, ternyata Allah berikan wahyu, ada di situ Khadir yang menguasai beberapa ilmu yang dia dikuasai Musa, bergegas Musa. Nah, ingin belajar mencari ilmu yang ada pada Khadir. Dalam kondisi dia punya petunjuk. Di mana Khadir? Masih belum ada zaman GPS dulu. Ya Pak ya. Nah, gak tahu, cuma Allah beri petunjuk saja. Nanti kalau sudah sampai pada suatu tempat di pinggir pantai, ada ikan yang loncat di situ. Ini perjalanan berhari-hari. Musa ingin belajar kepada Khadir. Perjalanan berhari-hari tanpa tahu tempat pastinya. Coba kita perhatikan bagaimana bahkan nabi, bahkan seorang rasul, rasul yang sudah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, mencari ilmu bersemangat. Maka para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai mukaddimah ya. Harapannya dengan ini kita semakin bersemangat untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmu ya, karena memang keutamanya sangat banyak. Dan intinya jangan sampai kita salah melangkah dalam urusan dunia. Kalau kita salah teori bangunan, nah salah sedikit aja satu derajat miring, roboh itu bangunan, ya kan? Nah, ini urusan dunia. Ya tapi urusan dunia mah sudah perkaranya hancur dunia selesai. Tapi walau jatuh bila jangan sampai kita salah sedikit. Ini urusan akhirat ini. Melenceng awal sedikit, ya tapi namanya melenceng ya. Sudut aja, awalnya sedikit tapi yang diteruskan ya semakin mendadak, persis. Kalau kita adalah salah dalam mengambil ilmu akhirat, walaupun salahnya sedikit di awalnya, ya sudah. Kalau diteruskan semakin melebar. Mana ia bila kita pinginnya mendapatkan surga, mendapatkan jannah sampai di tempat yang Allah sudah siapkan bagi orang yang bertakwa, tapi karena keliru, boleh ia bila akhirnya kita masuk dalam neraka. Nah, maka mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih bersemangat, banyak-banyak mengikhlaskan niat, ya. Karena makanya kita butuh kesabaran. Nah, namun orang gak bisa sabar kalau punya keyakinan, kan gitu. Tetapi kalau gimana orang agar bisa yakin, ya akhirnya butuh ilmu lah. Akhirnya semuanya kembali kepada ilmu. Nah, makanya Allah sebutkan waja'alna minhum, tentang umat sebelum kita Bani Israil, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, dua syaratnya. Kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka para a'immah, para imam dalam urusan agama. Yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk, memberikan hidayah dengan perintah kami. Siapa itu orang-orang yang Allah jadikan para imam, para petinggi, para imam? Yaitu orang-orang apa? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka mau bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Maka barakalikum, kalau memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kisah tadi, masalah anjing yang ketika terlatih kemudian kita suruh berburu, ketika berburu mendapatkan tujuan buruan, di situ tidak dijelaskan memang masalah itu harus diikuti atau masih sehingga ini kadang masih ada orang-orang yang meragukan dari sini tentang kisah ini. Sebagian mengatakan yang dikipit anjing itu dipotong dua, yang enggak lima. Itu kan yang pertama ayat Al-Quran. Ayat surat berapa sih? Kalau enggak surat surat Al-Maidah atau Al-Nisa, coba di nanti di buka ayatnya selalu. Kalau enggak Al-Nisa Al-Maidah, coba nanti dilihat lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi Allah itu sudah agamanya sudah lengkap, ya. Agamanya sudah lengkap. Rasul alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan semua yang disampaikan, yang diwahyukan kepada beliau. Gak ada ceritanya orang butuh terhadap sesuatu namun tidak jelaskan. Nah, maka perkaranya ketika Allah tidak jelaskan dalam hadis juga tidak ada, ya berarti selesai seperti itu. Nah, walaupun memang ada sebagian pendapat yang berpendapat dan seperti, namun tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Beda perkara ketika kita merasa jijik atau, namun kita tidak meyakini harus, silakan. Ya, perasaan jijik itu kan nggak bisa dibuat-buat memang ya. Mau dicuci ya, silakan. Namun jangan kemudian kita mengharuskan harus, sementara jelas di situ dari segi harusnya. Nah, maka ini tolong dibedakan ketika praktek amaliyah dengan hukum seperti itu. Barat begitu. Yang lain? Ya, nah Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di sirat namanya Ansor ya. Nama kan juga Ansor. Insya Allah ini adalah penerus. Mudah-mudahan. Amin. Pertama yang ditanyakan ini dari Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Diperintahkan baca kepada Rasulullah. Nah, kan sudah di sudah dijadikan manusia yang paling mulia. Nah, jawabnya Rasul, saya tidak bisa baca. Kenapa saya tidak bisa baca? Padahal sudah pintar pasti, sudah makhluk mulia. Nah, ketika disuruh membaca, menolak. Saya tidak bisa baca, kenapa? Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Bacalah, kan gitu perintahnya. Ini tadi disimak sama saya bahwa Rasul itu bilangnya ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Kan seperti itu. Kenapa? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan inna ummatun ummiyah la naqra wa la nahsub. Kami ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebanyakan ketika itu orang-orang Quraisy itu umat yang ummi. Ummi itu artinya tidak bahasa. Tidak tahu kan? Tidak tahu bisa tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Allah jadikan beliau adalah orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Hikmahnya apa? Sebagai orang Quraisy itu paham bahwa Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sehingga pada hakikatnya akan terbantah sendiri ketika mereka menuduh bahwa Al-Quran ini adalah buatannya Muhammad. Seperti itu. Jadi memang Allah jadikan Rasulullah itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Sehingga tidak ada alasan lagi mengatakan ini Al-Quran ini buatannya Muhammad, Muhammad yang menulis, Muhammad. Nah, itu hikmah yang besar oleh Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan orang yang tidak bisa membaca. Bukan tidak bisa membaca ya, bukan tidak bisa membaca ya, tapi memang akhirnya Allah jadikan, nah beliau tidak tidak bisa membaca betul, nah, seperti itu. Itu hikmahnya seperti itu. Nanti bagaimana kalau disuruh Iqra? Yang perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu turun kepada Rasulullah SAW. Namun secara umum Al-Quran juga sebagai syariat bagi umatnya. Jadi bukan hanya khusus kepada Rasulullah SAW. Mungkin hanya beberapa ayat tentang kekhususan Rasulullah SAW. Namun secara umum Al-Quran itu juga berlaku untuk umatnya. Sehingga ketika ada perintah Iqra, ya, itu bukan hanya berlaku kepada Rasul alaihi salatu wasallam, namun juga kepada umatnya. Seperti jadi, walaupun Rasul tidak bisa membaca, kenapa diperintahkan untuk Iqra? Ya salah satunya penjelasannya. Itu perintahnya berarti perintah kepada umum juga ya. Yang lain juga. Ya. Amin. Terima kasih. Tidak ada pemerintah. Baik. Yang lain. Nah tadi Pak mengenai setan. Mengenai apa itu? Setan. Ya. Jin. Setan, jin. Kemudian satu lagi iblis. Ya. Itu dia diberi tugas sama Allah. Bedanya setan, jin, iblis bagaimana? Sedangkan iblis, jin sudah tentu. Inna khalaqna jin wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin saja yang disebut. Nah, tapi setannya tidak, iblisnya tidak. Betul. Apakah itu satu keluarga, jin, iblis, setan? Nah, jadi yang perlu kita ketahui, jin itu nenek moyangnya adalah iblis. yang diciptakan dari mimar diminah, dari api, namanya yang panas. Dari keturunan iblis itu disebut dengan jin. Ya, namun keturunannya ini bermacam-macam juga sebagaimana manusia. Sehingga jin itu masih sifatnya umum. Ketika jin itu menjadi jin yang bertakwa, yang saleh, maka dia tidak dikatakan sebagai syaitan. Kan dalam surat Al-Jin disebutkan, wa inna minna salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kita ada orang yang saleh dan ada yang salah, tidak saleh. Seperti itu, ya. Sehingga jin itu juga ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang seperti itu. Nah, yang jin yang kafir, yang segala macam, yang error-error, itu namanya syaitan. Ya. Nah, sehingga iblis itu adalah yang pertama kali keturunannya disebut jin, yang jin yang jahat, jin yang kafir, jin yang macam-macam, itulah syaitan. Dari kalangan jin. Yang perlu kita ketahui, yang namanya syaitan bukannya dari kalangan jin. Makanya kan dalam surat An-Nas, kalau itu tidak binas, malik binas, silai binas, mencari wasiatan nas. Allah diwas wisufin binas, inar jin, nati wan nas. Syaitan itu ada dari kalangan jin dan manusia. Jadi namanya syaitan itu segala yang keluar dari keistiqomahan bangsanya. Artinya apa? Ya, yang kalau bangsa manusia, orang kafir, orang yang mendakwahkan kemungkaran, yang mengajak kemungkaran, yaitu syaitan dari kalangan manusia. Nah, dari kalangan jin ada yang mendakwahkan kemungkaran, mengajak berbuat jelek, dan yang lainnya mengajak kafiran, syirik. Itulah syaitan dari kalangan jin. Jadi itu tiga hal, iblis, jin, dan syaitan. Seperti itu. Nah, dari syaitan ada yang setan Islam? Enggak ada. Kalau namanya setan, tapi ya sudah. Tapi keturunannya jin, ada yang jin Islam. Nah, kalau jin itu umum. Sama sebagaimana manusia. Manusia nenek atau yang pertama adalah Adam. Ya kan? Lahirnya kemudian manusia. Manusia ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh. Yang manusia-manusia yang jelek-jelek, yang mendakwahkan kemungkaran, yang berbuat kerusakan, yang mengajak kepada kesyirikan, ya, ini syaitan. Walaupun dia manusia, namun syaitan dari kalangan manusia. Seperti itu. Makanya dari dalam surat An-Nas kan seperti itu. Kita minta kepada Allah untuk berlindung dari syaitan yang memberikan was-wasa. Minal jin nanti wanas. Ya, syaitan itu yang memberi was-wasa ada dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Nati wanas, inal jinna wanas. Dari jin. Nah, jadi syaitan ada yang dari kalangan jin dan ada juga yang dari kalangan manusia. Seperti itu. Maaf satu lagi. Iya. Iblis. Iblis itu yang pertama jin itu berasal. Jadi kalau manusia nenek moyangnya Adam, kalau jin itu iblis. Oh. Seperti itu. Nah, mungkin dari iblis berkembang keturunan, ada yang soleh, ada yang kafir, ada yang seperti satu lagi, apakah seperti manusia kehidupannya ada setan perempuan, setan laki-laki? Secara umum karena jin itu juga beranak pinak, ya kan, seperti itu. Itu dari mana, Pak? Punya keturunan dan yang lainnya. Dari mana itu? Maksudnya dari mana bagaimana? Perempuan itu kan ada keturunannya, setan. Iya, ada perempuan. Ada perempuan, ada laki-laki. Laki-laki. Sedangkan Adam saja diciptakannya satu saja, laki-laki saja. Iya. Ketika Adam meminta pasangan, diciptakanlah Hawa. Iya. Apakah setan ini seperti itu? Iya, betul. Makanya bisa beranak pinak. Namun siapa istrinya iblis? Sebagai ulama, ketika ditanya siapa istri iblis, diantara Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya, anak nggak hadir dalam pernikahannya, jadi anak nggak tahu. Terima kasih Ustaz. Tapi ada tambahan sedikit ya. Iya. Kita ini tadi disebutkan Adam ya. Memang asalnya dari Adam. Kita harus banyak yang harus yakin. Ketika Adam sendirian di surga, maka ada permohonan untuk mempunyai teman. Diciptakanlah Hawa. Nah, beranak pinak sampai sekarang ini cucunya. Dinikahkannya itu sama siapa? Adam sama Hawa. Bagaimana? Adam sama Hawa dinikahkan sama siapa? Karena kita nggak hadir pernikahannya sih Pak, jadi nggak tahu juga. Kita gitu. Harus sampai ke sana Pak. Kalau kita percaya, Rai, kalau kita bulan Rabi udah dimustakin, nah di dalam orang-orang mustakin itu harus sampai ke sana ke Adam, harus tahu bagaimana orang takwa. Itu tadi di apa asas atau basis? Pondasi. Iya. Yeah. Nah kita harus tahu dari sananya dulu Pak. Betul. Namun intinya begini, apa-apa yang Allah khabarkan kita beriman, ya. Dan apa-apa yang Allah tidak sebutkan ya kita tidak berani untuk menyebutkan sesuatu yang Allah tidak khabarkan dalam perkara-perkara yang memang sudah lampau, tidak bisa kita mencari tahu. Nah, sehingga ya sudah, apa yang Allah khabarkan. Kecuali di situ ada hadisnya atau ada ayatnya yang menyebutkan, maka kita yakin, kita iman. Namun ketika Allah tidak sebutkan, ketika Rasulullah SAW hadisnya tidak menyebutkan juga, maka kita juga tidak menyebutkan dalam rangka yang beradab dengan nama. Jadi begitulah keputusannya bahwa Adam dengan Hawa itu diciptakan Allah beranak pinak dan tidak ada yang menikahkan. Saya tidak mengatakan ada yang menikahkan karena jelas harus menikah. Namun intinya begini kan, jelas menikah itu jelas. Namun setiap umat kan syariatnya berbeda-beda kan, seperti itu ya. Umat kita syariatnya menikah dengan cara seperti ini, seperti ini. Ada amil kan? Ya, dan yang lainnya. Nah, namun pada umat-umat sebelumnya belum tentu syariatnya sama kan, seperti tapi itu. Tapi agamanya sudah samawi ya. Agama jelas agama tauhid sama, namun pada furu' cabang-cabangnya itu mungkin bisa jadi ada perbedaan. Seperti bagaimana sholatnya kita, umat sebelum juga sholat, namun umat Islam sholatnya subuh dua rakaat, asar duhur. Yang ini bisa jadi berbeda dengan umat sebelum. Seperti itu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, karena memang mungkin sudah waktunya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Makanan minas sawab, faminallahi wahdah, wa makanan minal khatab, famini wa masyaitan. Wallahu alam bisawab, subhanakallahu bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.